السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada hadis la darara wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Dan sampai pada masalah air, apakah boleh dihalangi dari orang lain yang ingin mengambilnya? Tergantung keadaan. Kalau dalam keadaan untuk zuru', yakni perkebunan atau pertanian, maka tidak boleh dibendung. Alirkan ke sawahmu, kemudian alirkan ke sawah orang lain. Dan itu sudah dibahas kemarin. Waqtalafu, kemudian ikhtilaf para ulama, hal yajib badluhu mutlaqan, apakah wajib memberikan secara mutlak buat apapun, au idza kana biqurbil kala, atau hanya jika dekat dengan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Wa kana man'uhu mufdiyan ila man'il kala, yang tentunya kalau dihalangi air tersebut akan terhalang pula rumput-rumputan, akan kering, tandus, dan mereka tidak bisa mencari makanan untuk ternaknya. Dalam hal ini ada dua pendapat dari ashabina min Hanabilah wa ashabi Syafi'i dan para pengikut Imam Syafi'i. Wa fi kalami Ahmad ma yadulu ala ikhtisasil mana' bil qurbi min al kala. Adapun dari ucapan Imam Ahmad, ada yang menunjukkan bahwasanya khusus tidak bolehnya melarang orang lain, bolehnya menahan, ya tidak menahan air, bil qurbi minal kala, kalau dekat dengan tetumbuhan atau rerumputan dan sebagainya yang sejenis itu. Artinya pendapat Imam Ahmad tidak boleh melarang orang lain dari air tadi kalau dekat dengan tetumbuhan dan rerumputan. Kalau tidak, tidak mengapa untuk ditahan dan dibendung. Wa amma Malik, adapun Imam Malik mengatakan fala yajib indahu badl fadlil ma. Kata Imam Malik tidak wajib untuk mengeluarkan sisa airnya al-mamluk yang dimiliki bimilki manba'ihi, karena memiliki sumbernya, wa majrahu, dan memiliki alirannya, illa lil muttar. Imam Malik menyatakan boleh menghalangi air tersebut untuk dirinya sendiri dan kemudian dibendung, kecuali untuk orang-orang yang muttar, yang terpaksa. Kal muhaz fil awiyah, wa inama yajib indahu badlu fadlil ma'il ladhi la yamlik. Adapun yang wajib untuk dikeluarkan adalah sisa air yang tidak dimiliki. Jadi ada orang yang memiliki mata airnya di tanah dia. Kata Imam Malik, berhak dia untuk menghalangi orang lain dan tidak dialirkan kecuali dibendung untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau dia mendapatkan air dari sumber yang bukan milik dia. Jadi lewat sungai kecil ke rumah dia. Maka tidak boleh dibendung. Biarkan mengalir ke orang lain. Demikian pendapat Imam Malik rahimahullah. Wa inda Syafi'i, adapun menurut Imam Syafi'i, hukmul kala kadzalika la yajuzu man'u fadlihi illa fi ardil mawat. Menurut Imam Syafi'i, hukum al-kala, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, rerumputan atau semak belukar, yajuzu man'u fadlihi, boleh melarang sisanya kecuali di ardil mawat, kecuali di bumi yang tandus. Yani ketika tumbuh kalak di rumahnya, dia tidak nanam, dia tidak ngurus, tumbuh sendiri pohon-pohon tersebut. Apakah boleh orang lain datang mengembalakan kambingnya di situ? Dijawab di sini, yajuzu man ufadlihi, boleh menghalanginya. Ini tanah-tanah dia, tidak apa-apa. Karena di luar banyak, di luar juga banyak. Ini tanah-tanah saya. Kecuali kalau di tanah yang tandus, disebutkan di sini ardil mawat, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali di halaman dia. Maka dia tidak boleh menghalanginya karena itu bukan milik dia, tumbuhnya tumbuh sendiri. Wa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa Abi Ubaid annahu la yamna' fadl al-kala' mutlaqan. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad dan juga Abu Ubaid menyatakan tidak boleh dihalangi sisanya secara mutlak. Mau di tanah tandus, mau tanah subur, pokoknya itu milik bersama, milik manusia bersama. Wa minhum man qala la yamna ahadul ma'a wal kala illa ahli tughur khassah. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak boleh menghalangi air, tidak boleh menghalangi rerumputan kecuali ahli tughur khassah, kecuali orang-orang di perbatasan, perbatasan secara khusus, yakni perbatasan dalam perang, sehingga musuh tidak mendapatkan air, tidak dialirkan, bendung. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita memilih tempat di sini itu adalah perintah dari Allah yang tidak bisa digugat, atau sesuatu yang kami bisa punya usul? Kata Nabi, tidak, ini perkara yang bisa dimusyawarahkan. Apakah kalian punya usul? Naam ya Rasulullah, sebaiknya kita lebih maju lagi agar sumur Badr dikuasai kita dan mereka tidak akan mendapatkan air. Itu strategi perang. Maka Rasulullah SAW terima usulan tadi, maju sumurnya ke depan dan kemudian air dikuasai kaum muslimin. Ini kata mereka, wa huwa qaulul Auza'i, ini pendapatnya Al-Auza'i. Lianna tughur idza dhahaba ma'uha wa kalauha kalauhum ma'uhum kalauhum lam yaqdiru an yatahawwalu min makanihim min wara' baydatil islam wa ahlih. Karena al-tughur, kalau sudah hilang air mereka dan rerumputan mereka, padahal perang saat itu mereka pasti membawa hewan-hewan ternak, karena makannya mereka itu yang bisa berjalan sendiri adalah ternak. Jadi gak perlu bawa bekal banyak, bawa kambing, bawa apa sih, Setiap hari mereka potong satu unta misalnya atau satu. Dan jelas mereka membutuhkan al-kala, membutuhkan rumputan tadi. Kalau dahaba ma'uha, kalau enggak ada air, enggak ada kala, lam yaqdiru, mereka enggak akan mampu an yatahawalu min makanihim. Tidak mungkin mereka akan bisa berpindah dari tempat mereka min wara'i baydatil Islam, di belakang kekuatan Islam, enggak mungkin. Sehingga mereka akan kalah sebelum berperang. Wa amman nahyu an man'in nar, adapun larangan untuk menghalangi api. Fahamalahu ta'ifatun minal fuqaha ala nahi anil iqtibasi minha duna a'yanil jamr. Adapun larangan untuk menghalangi api dibawa oleh para ulama, sekelompok dari para ulama dan fuqaha, adalah larangan untuk orang lain menyulut, iqtibas, mengambil api dengan menyulut, minha, daripadanya. Dunia duna a'yanil jamr, bukan dengan a'yanil jamr, bukan dengan bara apinya, bukan dengan kayu bakarnya. Misalnya kita punya kayu bakar yang dibakar, minta ya apinya, ambil kayunya satu. Itu boleh dilarang. Maksudnya tidak boleh dilarang dalam hadis adalah kalau mereka mau menyulut dengan kayu mereka sendiri, jangan dihalangi, silakan. Tidak berkurang apinya sama sekali. Hamalahu al-ulama ala dhalik. Para ulama membawa makna seperti itu. Bukan mengambil baranya. Ini nyalanya karena ada bara api. Ambil baranya satu. Jangan dihalangi. Rasulullah SAW bersabda bahwa al-ma'u jubar, wan-naru jubar, ila akhirnya. Tidak tepat. Ya. Mengapa? Karena kalau ambil kamu satu baranya, yang ini juga ngambil, yang sana ngambil lagi, habis. Dan saya gak punya lagi bara api tadi atau kayu bakarnya. Yang dimaksud adalah kalau ada yang mau menyulut, jangan dilarang. Wa minha wa minhum man hamalahu ala man'il hijarah al-muriyah lin-nar wa huwa ba'idun. Dan di antara mereka ada yang berpendapat larangan man'il hijarah al-muriyah, untuk menghalangi batu-batu yang terbakar api tadi. Wa huwa ba'id, itu juga jauh sekali. Walau hamala ala man'il istidha'ati bin-nar wa badli ma faddala an hajati sahibiha liman yastadfi biha aw yundij alaiha ta'aman wa nahwihi lam yab'ud. Adapun kalau dibawa kepada penerangan, tidak boleh menghalangi orang untuk memanfaatkan penerangan api yang kamu punya. Maksudnya bagaimana? Di tempat dia gelap, terus dia ikut duduk itu karena terang, atau ingin membaca sesuatu di apimu, berarti memanfaatkan istidha'ah, istidha'ah bin-nar, ingin cahayanya. Atau badal ma fadala an hajati sahibiha liman yastadfi biha. Atau tidak boleh menghalangi sisa apa yang merupakan hajat bagi orang lain untuk menghangatkan diri, dia kedinginan, kemudian mendekati apimu hanya karena ingin hangat. Jangan dihalangi, karena tidak berkurang apapun dari kamu. Atau yundaj 'alaiha ta'aman, atau ingin memasak makanan. Dia bawa ubi, titip ya di apimu. Sampai masak, ambil. Itu juga jangan dilarang. Hadalam yabrud, ini tidak jauh. Artinya memungkinkan maknanya ke sana. Bisa bermakna jangan halangi kalau ada yang mau nyulut. Ada lagi yang berpendapat boleh, jangan dihalangi kalau ada yang mau ikut hangatnya, atau mengambil manfaat cahayanya, atau ingin memasak sesuatu. Kamu sedang bakar-bakaran karena pengen hangat. Kemudian dia berpikir, saya pengen masak air. Taruh di api sini ya. Apakah dia berkurang? Tidak berkurang. Hangatnya mereka tetap. Terus cahaya juga tetap. Saya taruh air di sini, masak, minum bersama gahwa, masya Allah. Jangan dihalangi, karena tidak ada kerugian apapun bagi dia. Berarti yang tidak masuk di dalam larangan tadi adalah kalau mengambil ya baranya atau kayu bakarnya. Ya jangan. Kayunya cuma 5, kamu ambil 1, dia ambil 1, 10, ambil 1, habis. Barakallahu fikum. Wa amal milah. Sekarang yang berikutnya adalah milah. Mengapa garam juga dikatakan jubar, milik bersama? Bahaya. Bisa masuk ke minimarket, diambil semua garamnya. Nah, apa maksudnya? Fala'allahu yuhmal ala man'i akhdihi minal ma'adinil mubahah. Bisa jadi, dibawa oleh para ulama bahwa larangan tidak boleh melarang. Ya, larangan untuk melarang, begitu. Larangan untuk melarang adalah kalau mengambil garam itu dari ma'adinil mubahah. Ma'adin adalah tempat atau sumber-sumbernya yang mubah. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa garam itu dulu mereka bukan bikin dan usaha, enggak. Nyari. Di pantai itu sudah tersedia garam-garam itu, kering sendiri. Maka itu yang dimaksud. Siapa yang menghalangi? Itu milik Allah SWT dan milik manusia semuanya. Baik. Fa'innal milha minal ma'adini dhahirah. Karena milah itu termasuk barang tambang yang di atas tanah. Barang tambang artinya barang temuan yang di atas tanah. La yamliku bil ihya atau la yumlaku bil ihya, tidak bisa dimiliki dengan dihidupkan. Berbeda dengan pohon atau tanah yang kalau ditanami dia menghidupkan. Kalau garam tidak. Dia jadi sendiri. Wala bil iqta, tidak pula bisa memotongnya. Ini punya saya, ini punya saya, tidak bisa. Lautan demikian luasnya, semuanya air garam. Dan pantainya, semuanya memiliki garam. Maka jangan dihalangi. Nassa alaihi Ahmad. Demikian disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad. Wa fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, anna Nabi SAW aqta'a rajulan al-milha. Faqila lahu ya Rasulullah, innahu bimanzilatil ma' al-ad. Fantaza'ahu minhu. Dalam sunnah Nabi Daud, bahwa Nabi SAW aqta'a rajulan al-milha, memotong seseorang yang memotong milh. Faqila lahu, dikatakan padanya, ya Rasulullah, innahu bimanzilal ma' al-addi. Ini adalah kedudukannya seperti air yang sudah dipersiapkan. Tadi saya juga mengangsu air, ini punya saya. Fantaza'ahu, maka diambil oleh Nabi atau dirampas atau diambil oleh Nabi SAW. Wa mimma yadkhul fi umumi qawlihi SAW la darara, dan termasuk keumuman la darara, semua tadi contoh-contoh berkait dengan la darara wa la darara. Apa ruginya kalau engkau dengan api unggunmu ada orang yang ingin ikut berhangatkan diri di situ, atau dalam keadaan dia ingin membaca sesuatu, minta terangnya. Enggak bisa, diterangin punya saya. Tak peruginya. Enggak ada halangannya. Atau dia memasukkan ubi di dalamnya. Titip. Masak, diambil. Itu juga kamu enggak rugi. Panas apinya kamu tetap dapat. Cahayanya kalian tetap dapat. Sehingga ini la darar. Tidak ada darar. Wala darar. Dan tidak merugikan. Kecuali kalau saya numpang hangat ya di sini. Dia dengan istrinya mutabar rijal. Kamu terganggu. Itu enggak apa-apa. Mengapa? Apa dalilnya? Diror. Yang bikin madarat. Akhirnya kita lagi ngobrol berapa orang laki-laki di situ. Jadi ikhtilat dengan perempuan. Maaf. Ini enggak bisa. Makanya ketika Musa alaihi salam melihat cahaya, beliau tinggalkan istrinya. Umkutu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin. Au ajdu ala nari huda. Kamu tunggu di sini. Saya mau ke api sana. Bisa jadi aku bisa nyulut dari sana. Atau aku bisa tanya. Petunjuk jalan kemana saya harus berjalan. Ini adab. jangan mumpung boleh dibawa istrinya, anak perempuannya, segala macam. Akhirnya jadi merusak suasana dan merusak apa yang sedang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan. Kembali kepada kitab. Qala wa ma yadkhulu fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darar anna Allah lam yukallif ibadahu fi'la ma yudarru yadurruhum albattah. Termasuk keumuman hadis Rasulullah SAW, la darar, tidak ada kerugian, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya satu perbuatan yang yadurruhum, yang membuat madarat mereka, albattah, enggak ada. Perintah Allah dalam Quran, syariat Allah secara lengkap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang membuat madarat para hamba sedikit pun. Albattah, sama sekali. Walaupun puasa, suruh berlapar-lapar, suruh berhaus-haus, apakah ini madarat? Tidak madarat. Karena memang itu sekemampuan manusia, bahkan diajarkan tasaharu, fa'inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu ada barakah. Disuruh untuk persiapan Ramadan, persiapan puasa. Fa'inna ma ya'muruhum bihi huwa ainu salah. Dinihim wa dunyahum. Karena bahwasanya apa yang Allah perintahkan mereka para hamba ini adalah inti kebaikan. Inti kebaikan. Salahi dinihim wa dunyahum. Kebaikan agama dan kebaikan dunia mereka. Wa ma nahahum anhu huwa 'ainu fasadi dinihim wa dunyahum. Adapun apa yang dilarang, semuanya adalah inti kejelekan. Yang kalau dilakukan bakal jadi jelek. Pada dunia mereka, pada agama mereka. Jangan minum khamr, karena khamr merusak dunia mereka, akal mereka, badan mereka. Narkoba akan merusak. Lakinnahu lam ya'mur ibadahu bi syai'in huwa darrun lahum fi abdanihim aidha. Dan juga tidak pernah menyuruh hamba-hambanya dengan sesuatu pun yang merupakan dar, sesuatu yang merugikan bagi mereka. Fi abdanihim, di badan-badan mereka juga. Tidak. Tidak ada perintah Allah dengan sesuatu yang membuat mabarat. Walihada asqatat taharah bilmai anil marid. Oleh karena itu, digugurkan kewajiban bertaharah dengan air bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit dan tidak boleh kena air. Digugurkan oleh Allah Ta'ala. Allah katakan, fatayammamu su'idan tayyiba. Bertayammumlah dengan permukaan tanah yang baik. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki atas kalian kesusahan. Wa asqata as-siyam 'anil marid wal musafir. Demikian pula digugurkannya puasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Ini juga karena la darara wa la dirar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Wa asqata ijtinab mahdhuratil ihram, dan digugurkan larangan-larangan ihram bagi orang yang memiliki udzur. Digugurkan larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut wanahuhu dan sejenisnya, wanahwihi, amman kana marida, bagi siapa yang memang sakit, au bihi adan min ra'sih, atau ada gangguan di kepalanya, kutunya sangat banyak sekali, kemudian sudah koreng, membusuk dan segala macamnya, yang gak mungkin bisa disembuhkan kecuali dengan digundul dulu. Maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebut ke dalam Quran. Au bihi adan min ra'sih, atau ada gangguan di kepalanya. Wa amara bil fidyah, tetapi disuruh membayar fidyah. Yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin. Wa fil musnadi, dalam musnad dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyul adyani ahabbu ila Allah? Beragama yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya khawatir kalau saya terjemahkan agama apa yang paling baik, ya jawabannya Islam, kan begitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Beragama yang seperti apa yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hanifiyyatus samhah, yang lurus dan banyak memberikan samhah, keringanan-keringanan. Jadi tidak memberatkan. Wa min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ursiltu bi hanifiyyatis samhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk membawakan agama hanifiyah as-samhah, yang lurus tauhid dan samhah, penuh toleran. Penuh toleran, bukan toleransi beragama yang dimaksud, tapi toleran dalam keringanan-keringanan. Toleran dalam artian banyak memberikan udzur. Kalau sakit, ya tidak mampu, tidak apa-apa, silakan berbuka 3 hari lain. Kalau enggak mampu salat berdiri, silakan duduk. Kalau enggak mau bisa duduk, silakan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka cukup dengan mata saja dikedipkan. Kalau enggak bisa semua, ya disolatkan oleh orang lain. Berarti sudah wafat. Rahimahullah. Enam. Wa min hadzal ma'na ma fi sahihain, dan termasuk dalam makna ini adalah apa yang ada dalam 2 kitab sahih. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rajulan. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yamshi, berjalan. Qila, dikatakan innahu nadara an yahujja mashiyan. Orang itu bernadar untuk haji berjalan kaki. Faqala inna Allah la ghaniyun an mashyihi. Sesungguhnya Allah tidak butuh jalannya dia. Ghaniyun an mashyihi. Allah maha kaya, enggak membutuhkan, enggak berhajat dengan jalannya dia. Dia berjalan, apa yang diuntungkan oleh Allah Taala? Faliyarkam, suruh dia naik kendaraan. Suruh dia naik kendaraan. Karena agama ini bukan agama menyiksa diri. Dan ini kesalahan besar yang terjadi pada kaum sufi. Mereka mengira bahwa agama itu untuk menyiksa, sehingga kalau tersiksa dan susah payah, lebih hebat. Makanya ada pertanyaan tadi, beragama yang seperti apa sih yang bagus itu? Apakah yang memberat-beratkan diri? Bukan. Yang samhah, banyak toleran. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum sufi berupaya untuk memberatkan dirinya karena merasa kalau lebih berat itu lebih bagus. Sehingga zikirnya dengan 70 ribu kali la ilaha illallah. Dan mereka berusaha untuk sekali napas sekian kali la ilaha illallah. Satu kali napas itu sekian ribu la ilaha illallah. Sehingga mereka punya riyadhah, latihan-latihan untuk berzikir sebanyak-banyaknya sehingga bisa satu napas sekian kali. Hadhihi bid'atun. Yang seperti ini bid'ah. Enggak ada yang mengajarkan seperti itu. Demikian pula ketika mereka berhaji. Ada hadis yang tidak boleh memakai peci, kolansuah, walal imamah. Mereka mengira, oh berarti harus susah-susahan. Pakai payung, ya enak aja kalau pakai payung. Sama dengan pakai imamah, sama dengan pakai peci. Enggak boleh. Jadi enggak boleh, enggak boleh. Rasakan panasnya yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW katanya. Habis itu naik mobil. Ya, ya percuma kalau kita bernaung dengan mobil yang ber-AC begini. Buka. Atapnya dibuka. Kamu lihat nanti di sana ada bus yang atapnya udah enggak ada. Supaya kena panas langsung. Bayangkan orang yang bukan orang Saudi belum tentu kuat dengan panasnya di sana. Bisa pingsan mereka. Bisa dehidrasi, bisa sakit. Innallaha la ghaniyun Allah Maha Kaya, enggak butuh berpanas-panasannya kalian. Siapa yang bilang enggak boleh pakai payung? Siapa yang bilang enggak boleh pakainya kendaraan? Sekeduf. Tahu sekeduf ya? Waktu itu sudah ada. Ini unta yang atasnya ada tutupannya begitu. Sudah ada dan enggak dilarang. Kemah, kemah sudah ada juga. Dan Nabi punya kemah, masuk ke kemah. Siapa bilang enggak boleh bernaung? Boleh bernaung. Mereka sampai ketika di haram memilih di depan Ka'bah yang kena matahari langsung. Ya kalau alasannya kena soft depan, bagus. Ada dalilnya. Alasannya bukan itu. Alasannya ini dibuat terbuka itu supaya kita para hujjat dan mu'tamirin berjemur di sini. Gak boleh bernaung. Betul-betul kita merasakan apa yang dirasakan Rasulullah. Ini mengada-ngada. Mengada-ngada. Dan menyiksa diri. Tidak. Silahkan kalian minum. Silahkan kalian dingin-dingin kepalanya dengan air. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika minum air zam-zam setelah tawaf, beliau siramkan sebagian airnya ke kepalanya. Agar sejuk. Boleh. Dan silahkan bernaung. Jangan memberat-beratkan diri. Din yang paling bagus adalah al-hanafiyatus samha. Beragama yang paling bagus adalah beragama dengan apa yang kamu mampu dan tidak memberat-beratkan diri. Itu paling bagus. Yang memberat-beratkan diri justru tidak bagus. Maka dikatakan falyarkab, suruh dia naik kendaraan. Siapa yang suruh jalan? Allah tidak butuh jalannya dia. Innallaha laghaniyun an ta'di bihadza nafsuhu. Dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat. Tidak berhajat, tidak membutuhkan ya. Tidak berhajat dengan orang ini menyiksa dirinya. Ta'di bihadza nafsuhu. Ta'dib, menyiksa diri, menyiksa nafsahu, dirinya. Orang dengan orang ini menyiksa dirinya, Allah enggak perlu, Allah enggak berhajat. Wa fi sunani an Uqbah ibn Amir anna ukhtahu nadarat an tamshiya ila al-bait. Dalam sunan diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir bahwa saudara perempuannya bernadar untuk berjalan ke Ka'bah, berjalan kaki. Tidak mau berkendaraan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Innallaha la yasna' bi syaqa'i ukhtika syai'an faltarkab." Sesungguhnya Allah tidak melakukan apapun yang menyengsarakan saudarimu. Suruh dia naik kendaraan. Artinya tidak ada perintah dari Allah, enggak disuruh saudarimu untuk menyiksa diri. Suruh dia berkendaraan. Ini juga semua terkandung di dalam la darara wa la darar. Jangan merugikan dirinya sendiri. Jangan merugikan orang lain. Enggak disuruh untuk itu. Semua ibadah yang diperintahkan tidak merugikan. Bahkan semuanya yanfa', bermanfaat. Kalau sedang sibuk di toko, kemudian azan, terpaksa harus disentikan dulu. Tinggal kemudian sholat dulu, itu kan kerugian. Kata siapa? Itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan pahala buatmu. Kebaikan engkau tidak jenuh seharian dengan manusia. Urusannya dunia, dunia, dunia. Ada istirahatnya. Ada raha. Arihna ya Bilal, kata Nabi. Wahai Bilal, istirahatkan kami. Kumandangkan azan. Pengen istirahat justru. Raha buat kamu. Plus, rezeki tidak berkurang. Kata siapa berkurang? Karena setengah jam kita ke masjid, sampai balik lagi dengan sholatnya, itu berarti kurang sekian. Kata siapa? Rezeki tidak berubah, tidak berkurang. Bahkan sebaliknya, akan diberi oleh Allah barokah. Maka semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak ada kejelekan sama sekali. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَظَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا. Para ulama berselisih tentang nazar, siapa yang bernazar untuk haji berjalan kaki. Fa minhum man qala la yalzamuhu al-mashy. Di antara mereka berpendapat siapa yang bernazar untuk umrah berjalan kaki atau haji berjalan kaki, maka tidak yalzamuhu, tidak harus dia berjalan kaki. Walahu ar-rukub bi kulli hal, maka bagi dia suruh menaiki kendaraan dalam keadaan apapun. Wa huwa riwayatun An Ahmad wal Auza'i. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Auza'i. Adapun Ahmad rahimahullah dalam salah satu pendapat lainnya menyatakan suruh jalan, suruh naik kendaraan, tetapi dia harus membatalkan nadarnya. Yasumu thalathata ayyam. Dia berpuasa 3 hari sebagai kafarah, sebagai tebusannya, kafaratul yamin. Wa qala al-Auza'i alaihi kafaratu yamin. Atasnya ada kafarah, tebusan terhadap sumpahnya. Lillahi alayya an amshiya ilal bait. Fahada? Nazarnya terjadi, tapi tidak boleh dipenuhi. Suruh perkendaraan, dan kemudian disuruh untuk membatalkan sumpahnya dengan kafaratul yamin, yaitu puasa 3 hari. Wal masyhuru annahu yalzamuhu dhalika in ataqahu. Tetapi yang masyhur dari beliau berkata wajib untuk dilaksanakan berjalan kaki kalau dia mampu. Wa in ajiza anhu, kalau tidak mampu naik kendaraan, kemudian batalkan sumpahnya. Yarkabu indal ajzi, menaiki kendaraan kalau lemah. Wala syai'a alaihi, tetapi tidak ada apapun baginya, enggak ada kewajiban. Wa huwa ahadu qaulai Syafi'i, ini salah satu dari pendapat Syafi'i rahimahullah. Qila bal alaihi ma dalika kafaratu yamin. Pendapat lainnya berkata bahkan tetap harus membayar kafaratu yamin karena dia bersumpah dengan nama Allah. Wa huwa qaulu Tsauri, ini ucapan Tsauri, ucapan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wa qila bal alaihi dam, bahkan ada yang berkata lagi terkena dam, berarti menyembelih seekor kambing. Demikian dikatakan oleh ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf, karena itu berkait dengan umrah dan haji. Minhum Atha wa Mujahid wal Hasan wal Laits wa Ahmad fi riwayah. Wa qila yatasaddaq bi kara ma rakiba. Dikatakan pula bahwa dia harus bersedekah dengan kira ma rakiba, apa yang dia naiki. Wallahu a'lam. Wa ruwiya an Auza'i wa hakau an Atha wa ruwiya an Atha yatasaddaq biqadri nafaqatihi indal bait. Dia bersedekah sesuai dengan nafkahnya dia ketika di haram. Berapa nafkahnya? Sedekah. Wa qala ta'ifatun min as-sahabah wa ghairuhum la yujzi'uhu ar-rukub. Sekelompok dari sahabat berkata tidak sah dia menaiki kendaraan kalau sudah bernadar untuk berjalan kaki. Bal yahujju min qabil, bahkan kalau dia tidak sanggup, dia haji, dia akan datang dan suruh jalan. Qanib bin a'azakumullah. Dan biasanya pendapat seperti ini adalah untuk membuat jera, jangan pakai nadar-nadar seperti itu. Jangan bernadar dengan nadar yang nyiksa diri. Yang rajih wallahu alam adalah tetap kafarah. Seperti ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah melihat orang yang berdiri di tengah panas. Madza bihi? Ada apa dengan dia? Ya Rasulullah SAW, dia bernadar untuk berpuasa dengan berdiri dan tidak bernaung, tetap di bawah panas matahari. Kata Nabi, falyajlis, hendaklah dia duduk, hendaklah dia bernaung, falyutimma shaumuhu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Dalam riwayat falyukaffir, dan hendaklah memberikan kafar. Batalkan sumpah-sumpah seperti itu. Dari kafaratul yamin. Apa hukumnya nazar memang? Makruh. Jadi jangan gampang-gampang nazar. Nazar itu tidak disukai kok. Nazar itu tidak disukai. Makanya sebagian salaf berkata, siapa yang bernazar untuk berjalan kaki dari Yaman sampai ke Baitillahil Haram, maka harus berjalan kaki. Kalau tidak mampu, ulangi lagi tahun depan. Kalau tidak mampu, ulangi lagi tahun depan. Agar mereka jumpa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa yarkab ma masya wa zada ba'duhum wa alaihi hadyun. Dia berjalan dan apa yang dia naik kendaraan, fayarkab ma masya, dan dia mengendarai apa yang dia jalan. Wa idza wazada ba'dhum, ini kalau tahun depannya dia haji lagi, maka dia berjalan di mana yang dulu naik kendaraan, dan silakan naik kendaraan apa yang dulu berjalan. Jadi disambung, ya, disambung. Jadi kalau kurang separuh, tambahin separuh. Kalau kurang seperempat, tambahin seperempat. Wa zada ba'dhum 'alaihi hadyun, dan dia harus membayar hadi sembelihan. Bahwa qaulu Malik idza kana ma raqibahu katsiran, kalau yang dinaikinya yang naik kendaraannya banyak, maka dia harus membayar hadiyun. Wa mimma yadkhul fi umumihi aidan anna man 'alaihi daynun la yutalab bihi ma'a i'sarihi, termasuk di dalam keumuman la darar wa la dirar, adalah siapa yang atasnya ada hutang, maka tidak boleh dituntut untuk membayar kalau dia dalam keadaan fi ihsarin, dalam keadaan susah. Baik, makanya memberikan hutang pun ada ilmunya. Ini orang kira-kira bisa bayar apa enggak. Kalau kira-kira enggak bisa bayar, niatkan saja sedekah, ambil semampunya. Kalau kamu mau separuh-separuh ini, jangan utang-utangan lah, saya kasih sekian. Walaupun enggak semua, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Sebab kalau sudah dia terlihat pailit dan tidak bisa membayar, ya enggak bisa dipaksa. Apa yang harus dilakukan? Bal yundur ila hali isarihi, tetapi dilihat kapan dia mampu. Wah, ini sekarang sudah maju bisnisnya, baru tagih. La darar wa la dirar. Kalau dia sudah mampu kemudian tidak bayar, kita rugi. Tetapi kalau kita tagih dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, ya dia yang susah. Wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Karena Allah berfirman, kalau orang itu kesulitan, fa nadiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai mudah. Wa ala hadha jumhurul ulama, demikianlah pendapat seperti ini pula kebanyakan para ulama. Khilafan li Syuraih, berbeda dengan Syuraih dalam ucapannya, inal ayah muhtassah biduyunir riba fil jahiliyah. Pendapat beliau bahwasanya ayat ini berkait dengan hutang-hutang riba di zaman jahiliyah. Padahal jumhur akhadu bilafdil am, jumhur memakai lafaz yang umum, yaitu siapa yang susahan maka tidak bisa ditagih sampai dia mendapatkan kemudahan. Wala yukallaf al-madinu an yaqdiya mimma alaihi fi khurujihi min mulkihi dararun. Tidak boleh dipaksa orang yang kelilit hutang tadi untuk menunaikan bayarannya, yaitu dengan keluar dari miliknya dalam keadaan madarat. Sudah kamu keluar dari rumah, rumah punya saya, dia hidup di bawah pohon, gak punya tempat tinggal, gak punya apa yang dia pakai sebagai tempat bernaungnya. Nektafi bihat al-Qadr barakum. Wa sallallahu alhamdulillahi wa ala alihi wa sahbihi salamat tasliman katira. Baik, lanjutkan. Cuma dua baris lagi. Kasiyabihi, seperti pakaiannya diambil. Dia sudah telanjang, gak bisa. Almaskanihil muhtaj ilaih, atau tempatnya yang dia tinggal di situ. Atau khadimuhu kadalik, atau pembantunya, maksudnya budaknya. Walama yahtaju ila tijarah bihi, atau apa yang dia pakai untuk dagang. Itu madarat. Kalau kamu ambil gerobaknya, jadi enggak bisa dagang. Kalau dia enggak bisa dagang, bagaimana dia mau bayar? Ma yahtaju ila tijarah bihi, linafaqatihi, untuk nafkahnya, wa nafaqati iyalih, untuk makan keluarganya. Hadza madhhabul Imam Ahmad rahimahullah. Intaha mulakhasat. Jazakumullah khairan.